Jadi Indonesia itu merupakan negara, karena ini kita berbicara kebangsaan, gih. Negara yang paling seksi untuk diperebutkan oleh dunia. Kenapa? Karena sumber daya alamnya luar biasa. Maka berbagai cara untuk merebut bangsa Indonesia ini. Ketika berbicara merebut bangsa Indonesia, nyuwun sewu, arep perang karo Indonesia niku wong-wong mriko mikir. Soale napa? Sudah terbukti dijajah 350 tahun Indonesia bisa keluar dari penjajahan dan akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya. Jaman biyen mung nganggo bambu runcing, nyuwun sewu, iso ngalahke Londo sing duwe pesawat, sing duwe meriam, sing duwe tank. Salah satu tank sing terkenal niku teng Surabaya namine tank Dancuk. Dadi Dancuk niku mboten misuh, niku jeneng pahlawan tokoh di Belanda namanya Jankok. Diabadikan jadi nama tank. Tank niki rodok cilik, ketika di Surabaya tank niki iso mlebu teng gang-gang kampung. Kok tank niki moro, wong Surabaya bengok, Jancuk, Jancuk, Jancuk. Lah, mergo wong Surabaya ngomong Jankok angel dadi Jancuk. Mila kok jenengan kadang-kadang mirsani kula ngomong Jancuk niku mboten misuh, tapi sak janjane niku jeneng tank. Mila lak nggih misuh niku ra kena, tapi lak nggih parian rapopo. Terbukti kita menang. Akhirnya kemudian apa? Para penjajah niku golek cara. Di zaman modern ini bagaimana menghancurkan Indonesia? Tujuannya apa? Untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia. Mila jenengan pirsani. Negara-negara yang dengan sumber daya alamnya luar biasa, duwe minyak, duwe emas, duwe tambang, mesti dijajah karo wong-wong kafir nih. Jenengan delok mawon. Contohnya Irak. Irak niku dipateni sampai presidennya jenenge Saddam Hussein. Atas nama apa? Katanya Irak menyimpan bom nuklir. Sampai Saddam Hussein mati, tidak terbukti Irak itu menyimpan bom nuklir. Kenapa Irak diserang? Karena Irak mempunyai sumber daya alam yang luar biasa, wabil khusus minyak. Irak wis entek. Sing diserang pun di Libya, Muammar Gaddafi, atas nama nyuwun sewu negara tidak pro demokrasi. Serang, dibom, Muammar Gaddafi mati dan tidak terbukti tuduhan Amerika. Negara-negara Timur Tengah kaya Afghanistan, Suriah, Yaman, kangelan didu sesama umat Islam, dimunculkanlah istilah ISIS. Iki yo ISIS iki, ikut sana ikut sini. Katanya ISIS berjuang untuk Islam, tapi jenengan pirsani, sing dimusuhi karo ISIS itu justru negara-negara Islam. Suriah, Yaman dan lain sebagainya. Koyo Israel, koyo Amerika malah ratau dibom karo ISIS. Kenapa? Karena ISIS itu buatan Amerika. ISIS itu didanai oleh Israel. Lah negara Islam sing sakniki sugih, sumber daya alame oke niku Indonesia. Amerika dan sekutunya, orang-orang luar yang punya kepentingan dengan Indonesia tidak berani perang secara terbuka dengan Indonesia. Soalnya apa? Perang teng Indonesia niku ragate akeh. Tank mlebu teng Indonesia dadak parkir ning alun-alun bayar parkir. Nembe istirahat leyeh-leyeh bakule aqua teko. Bakule asongan teko, tentarane arepe turu malah cangkeme bengok-bengok, cang goreng, cang godhok, cang kemu. Kebelet nguyuh, mlebu toilet, mbayar 2000. Niki mumet. Belum lagi hari ini alutsista yang dimiliki oleh TNI luar biasa. Persenjataan TNI luar biasa. Maka mereka mumet. Arepe nyerang Indonesia ra bakal wani. Apalagi ndelok sumber daya manusianya. Ora mung tentara, ora mung polisi, ana banser. Kuwi apa iki? Pagar Nusa dan lain sebagainya. Mumet. Maka bagaimana cara mereka menghancurkan Indonesia? cara mereka menghancurkan Indonesia dengan cara nyuwun sewu menghancurkan ideologinya. Didu awal kemerdekaan NU Muhammadiyah bendino gelut. Didu sing siji tahlilan, siji ora tahlilan, siji kunutan, siji ora kunutan, dijadikan isu besar. Tapi lak ning Sukoharjo kula yakin wis ra ono wong ribut babakan kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Sukoharjo sudah jarang yang sholat subuh. Wis ra gelut. Niki pun mulai ayam muncul meneh. Ono istilah MTA mulai kisruh meneh. Jadi terus sajane lagu lan iku takoni tentang MTA pripun. Monggo organisasi-organisasimu dhewe. Tapi saya minta jangan pernah menjelek-jelekkan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kowe ra tahlilan karepmu. Tapi jangan menjelek-jelekkan orang yang tahlilan. Kowe ora selawatan karepmu. Kenapa kamu salah ora selawatan? Mergo cangkemmu rapal. Serap apa? Tapi jangan menjelek-jelekkan yang selawatan. Kan ngono le. Awakmu aja melu-melu. Saiki lah wong-wong model ngono kuwi lak ngajine mung karo radio. Kamu kok radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swara tanpa wujud jenenge entot. Jadi lah ngaji ini mau karo suara tanpa wujud berarti gurune entot. Sing jeneng entot itu sifatnya ndadek ke fitnah. Sing entot sopo, sing mambu sopo. Lembo tenan. Milo kok ngaji ini gurune ra jelas biasane salah-salahan. Soale gurune entot. Lah gurune entot mondoke teng pundi? Ora mungkin kok mondoke ngene Gus. Sopo kuwi Gus Karim? Ora mungkin. Lah gurune niku entot mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Lha lagu kula sing kondang nika, Pak. Sun sembore semiki mas yo tak udan jero ati ana suarane ra ana wujute anto jenenge. Maka kemudian apa? Terus muncul ideologi-ideologi baru. Dan yang terbaru apa? Muncul istilah-istilah NKRI bersyariah. Ya tandan? Ono istilah NKRI bersyariah. Kuwi karepe apa meneh? Apa Indonesia ki kurang islami? Kok sampai kemudian punya istilah NKRI bersyariah? Kurang islami apa tole Indonesia ki? Pengajian sanggon-gon oleh delokan iki lho. Teknologi dakwah itu terus berkembang. Maka kita sebagai orang ahlussunnah juga harus berkembang. Bapak Ibu rahimakumullah, kula matur ngeten nggih. Lak dakwah di kalangan middle law itu menengah ke bawah, kita menang. Sing iso pengajian sing teko wong ewon iku rata-rata wong NU, Pak. Mbok tenan niku, wong ijo. Tapi coba Anda lihat di kalangan middle high menengah ke atas kita itu kalah. Mereka masuknya melalui mana? Kampus. Maka muncul istilah RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Lateng Sukoharjo istilah kerennya al kacong, aliran katok congklang. Istilah mobile Pajero, pasukan jenggot Rasul. Lah ibu-ibu nih kok ketok KMT, kelompok badok terus kayak. Oh, pengajian karo gayem nyamam. Kowe jane nek kene niat ngaji apa nek golek panganan. Wis tuwa jilbabe ping. Jiji. Aku disuguh wedang karo tak ombe kok. Iki arep tak ombe iki kok bathoke kandel, lak bathoke kandel niku kambil napa degan? Ambil, kita tak umbin dan mulai kesilitku kereminan dulu wae. Iya apa tau keh meni? Kopi adem, wedang ra jelas. Untung kopi, lah kopi kula umbi, lah kopi susu aku moh. Kopi susu ni kum bingung ke, kopi ni ngajak melek susu ni ngajak turu. Lho Pak Sunarto lah disuguh kopi susu diakali kopine diombe susune dicekeli. Iya. Ganjel men iki apa ta iki? Dadi tak lungguh iki ana sing nunggu cenul ngono lho. Oh, iki kurang ngajar panitiane iki. Masa tak lungguh kok tung ngono. Kok silitku gatel-gatel iki ana apa? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita ketinggalan. Anak-anak jenengan niku saniki kabeh aksesnya YouTube. Aksesnya media sosial. Nggih napa mboten? Mila, saya survei ya. Jumlah penonton TV sama penonton YouTube hari ini lebih banyak mana? YouTube, Pak. Betapa dahsyatnya YouTube. Dan YouTube niku nyuwun sewu, rahasiane ngene lho. Awakmu umpamane ndelok channelnya Mas Dedi Corbuzier, kok sing nonton teng channelnya Mas Dedi Corbuzier niku 3 juta viewer, itu penonton realnya tidak hanya 3 juta. Kata YouTube berapa? Kalau yang nonton itu 3, itu real penontonnya adalah dikalikan 9 atau dikalikan 8. Soalnya nyuwun saya wong sak lapangan nonton YouTube niku viewernya dihitung wong sak lapangan apa siji? Siji. Dadi lah wong sampeyan mbah niki nonton YouTube bareng-bareng. Umpamane seteko iki wong 2000. Di YouTube itu viewernya ditulis cuma satu tok. Dadi lah kula YouTube-an karo Mas Dedi nika sing nonton 3 juta. Niku padha karo dipengke 10. Sing nonton berarti pinten? 30 juta. Belum lagi di media sosial yang namanya Instagram. Ceramah semenitan kuwi le saiki. Nyuwun sewu. Itu sangat laku dan digemari. Dan di wilayah itu konco-konco Ansor tak kandani, kita kalah. Maka pikiran-pikiran radikal niki medeni. Saya detek akun Instagram, awas lagu syirik. Lagune nopo? Padamu negeri. Padamu negeri jarene syirik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki jenenge pemerkosaan ayat. Niki jenenge jaka sembung bawa golok. Gak nyambung, blok.